Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Beliau bawakan riwayat masih dalam anjuran untuk orang itu diam dan menjaga lisannya. Qala Mu'arriq Al-Ijli rahmatullahi alaih, amrun ana fi talabihi mundu 20 sana, atau mundu 10 sinin, walastu bitarikin talabahu. Qala wa ma huwa ya abal mu'tamir. Qala as-samtu amma la ya'nini. Kata Mu'arriq Al-Ijri rahimahullah, ada suatu perkara yang aku masih berjuang untuk mendapatinya, ini bisa mengamalkannya, dan itu semenjak 10 tahun belakangan ini. Aku tidak henti-hentinya untuk terus berusaha bisa mendapatinya. Dan aku tidak akan berhenti, tidak akan meninggalkan untuk terus mencari dan mendapatinya. Maka Mu'arriq Al-Ijli ditanya, apa itu wahai Abu Al-Mu'tamir, kunyah beliau? Qala as-samtu amma la ya'nini. Diam dari segala sesuatu yang tidak ada gunanya bagiku. Diam dari segala yang tidak ada manfaatnya untukku. Wa'an Ibrahim ibni Rustum qala sami'tu Kharijah yaqul, aku mendengar Kharijah berkata, sahibtu Abdullah ibn Aun 15 sana. Aku menemani, yakni mulazama bersama Imam Ibn Aun ma'ruf, Imam Tabi'in Abdullah bin Aun, selama 15 tahun aku bersama beliau. Artinya orang 15 tahun bukan waktu yang sedikit tahu seluk-beluk dan tindak tanduk seseorang. Min ila, segala-galanya tentu akan dia ketahui. Kata Kharijah, fama adunul malaikata katabat alaihi syai'a. Dan menurutku, selama 15 tahun itu, hatta para malaikat pun, alaihimussalam, enggak ada yang mereka catat darinya, dari Ibni Aun. Artinya karena beliau menjaga lisannya begitu ketatnya, sehingga kata Kharijah, hatta para malaikat pun enggak akan ada yang mereka catat kejelekan. Bahwa Ibni Aun pernah berkata begini, tercatat sebagai kejelekannya. Ibni Aun pernah ghiba, tercatat sebagai kejelekannya. Ibni Aun pernah berdusta, pernah ini, semuanya dengan lisan. Itu enggak ada yang tercatat. 15 tahun, menurutku kata Kharijah, hatta malaikat enggak ada yang bisa mereka catat kejelekan dari lisan Abdullah bin Aun. Menunjukkan beliau sangat menjaga dan mengontrol lisannya. Demikian salaf rahimahumullahu ta'ala sangat menjaga dan mengekang lisan mereka dari segala yang tidak baik dan tidak ada guna, karena mereka orang yang paling tahu dan sadar betul besarnya dosa dan beratnya balasan hukuman diakibatkan ketika lisan dilepas, tidak dijaga dalam berbicara. Itu sebagai athar terakhir yang Ibnu Hibban bawakan dalam masalah lisan. Qala, bab kelima beliau katakan, dzikrul hathi ala luzumis sidqi wa mujanabatil kadhib. Masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya, anjuran perintah untuk orang itu menjaga kejujuran dan untuk selalu menjauh dari kedustaan, untuk selalu berkata jujur dan tidak dusta. Qala rahimahullah wa an Abi Sufyan qala qala Abdullah radhiyallahu an, dari Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jujurlah kalian, jaga dan biasakan kalian jujur, karena kejujuran itu membimbing kalian kepada albir, kebaikan. Albir itu kebaikan yang banyak, kebaikan yang luas. Dari kejujuran, kalau itu kamu jaga, kamu biasakan, kamu akan terbawa kepada macam-macam bentuk kebaikan yang begitu banyak. Kuncinya ada pada kejujuran. Sebab asalnya, awalnya dari kejujuran segala kebaikan. Dan kebaikan akan membimbingmu kepada jannah. Mas'alullah min fadli. Dan seseorang ketika jujur dan membiasakan jujur, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, yang sangat jujur dan selalu menjaga kejujuran. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan jauhi olehmu kedustaan, karena dusta membimbingmu kepada fujur, kefajiran, membuatmu fajir. Dan kefajiran, fujur, akan menyeretmu kepada neraka. Wal'iyadzubillah. Dan seseorang ketika dusta dan membiasakan berdusta, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, tukang dusta, ahli dusta. Qala Abu Hatim, Abu Hatim Ibn Hibban, innallaha jalla wa ala faddala lisana ala sa'iril jawarih. Telah kita ketahui dalam bab yang sebelumnya bahwa Allah memberikan keutamaan pada lisan, yang itu tidak Allah berikan pada anggota-anggota tubuh manusia yang lain. Wa rafa'a darajatahu wa abana fadilatahu. Allah angkat begitu tinggi derajat lisan. Allah jelaskan keutamaan-keutamaannya. Bi'an antaqahu min baini sa'iril jawarihi bitauhidihi. Sehingga hanya dia, lisan, yang bisa mengucap, berbicara dalam bertauhid kepada Allah dari seluruh tubuh yang lain. Mungkin yang lain juga bertauhid kepada Allah, jelas. Tetapi yang bisa mengucapkan kalimat tauhid hanya lisan. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lisan. Allah berikan keutamaan padanya mengucap tauhid. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh tubuhnya yang lain. Fala yajibu lil aqili an yu'awwida alat an yu'awwida alatan khalaqaha Allahu linnutqi bitauhidihi bil kadzib. Maka tidak seharusnya seorang aqil, uqala yang berakal, kemudian malah membiasakan alat ini, anggota tubuhnya yang Allah ciptakan, Allah beri keutamaan bisa mengucapkan tauhid, enggak seyogianya kemudian dia biasakan untuk berdusta. Karena dusta juga dengan lisan. Padahal lisan satu-satunya yang Allah beri keutamaan untuk mengucapkan tauhid. Bal yajibu alaihi al-mudawamatu bi ri'ayatihi bi luzumi sidqi. Bahkan yang wajib dia selalu berusaha dan menjaga agar jujur lisannya. Wama ya'udu alaihi naf'uhu fi darai. Membiasakan dengan lisannya untuk sesuatu yang kembalinya adalah kebaikan baginya di dunianya maupun akhiratnya. Kamu hitung, kamu timbang segala yang kembalinya membawa kebaikan bagimu, urusan dunia apalagi akhirat, maka biasakan lisanmu dengannya. Urusan akhirat ya zikir, doa dengan lisan. Baca Quran dengan lisan. Urusan dunia ya kejujuran, manfaat pedagang ketika dia jujur ya terus laris, banyak pelanggannya, orang senang. Kebaikan urusan dunianya. Li'annal lisan yaqtasi ma awad in sidqan fa sidqan wa in kadziban fa kadziba. Hal itu karena lisan akan keluar otomatis sesuai kebiasaannya. Kalau memang dibiasakan jujur, maka akan otomatis kejujuran itu ada padanya. Karena dia terbiasa jujur, maka terus menjaga kejujuran. Yang terucap di lisannya, kebaikan, kejujuran, kebenaran. Tapi jika dia biasakan dusta, maka kedustaan itu yang terus keluar di lisannya. Enggak ada masalah apapun kecuali yang terucap kedustaan, kejelekan. Bahkan dalam perkara-perkara sepele kecil pun dusta. Karena terbiasa lisan mengikuti apa yang kamu biasakan untuknya. Kamu biasakan jujur ya terus kejujuran itu selalu dan menjadi sifatnya. Ketika kamu biasakan dusta, ya kedustaan itu yang ada pada lisanmu. Qala wa an Ismail ibn Ubaidillah qala, kata Ismail ibn Ubaidillah, kana Abdul Malik bin Marwan ya'muruni an ujanniba banihi as-saman atau as-siman. Kata Ismail bin Ubaidullah, ini termasuk muaddib, Mu'adib itu kalau zaman dulu yang dipasrai, diamanati atau dipercaya untuk mendidik anak-anak. Anak-anak masih belia, usia PAUD, usia kalau sekarang TA gitu. Di, oleh orang tuanya, bahkan para khulafa ma'ruf di zaman dulu, hatta para ulama memasrahkan itu ke mereka, mu'adib namanya. Ya, diajari baca Quran, zikir, baca tulis, lebih dari itu semua dibiasakan, dididik akhlak-akhlak mulia, adab-adab baik, dan dijauhkan, ditanamkan padanya untuk menjauh, untuk benci dari akhlak-akhlak tercela. Ini para mu'adibin. Ismail bin Ubaidullah termasuk mu'adib yang mengajarkan adab. Anak-anak Abdul Malik bin Marwan khalifah. Abdul Malik bin Marwan, kata Ismail, beliau memesan kepadaku amanat, wasiat, untuk satu, menjauhkan dari anak-anak beliau as-siman. Kalau as-siman artinya gemuk, ini supaya enggak terlalu gemuk anak-anaknya, hatta urusan makanannya ininya dijaga, diatur, tidak sembarangan makan. Wa kana ya'muruni an la ut'ima ta'aman hatta yakhruju ilal buraz. Dan ini menguatkan yang pertama tadi, gemuk. Dan Abdul Malik bin Marwan khalifah Bani Umayyah juga memerintahkan kepadaku, titip untuk anak-anaknya, agar tidak aku beri makan kepada mereka sampai mereka keluar ke buraz. Buraz itu dari barozaya bruzu, artinya menjauh. Disebut demikian karena dulu kalau mereka mau BAB itu menjauh dulu, zaman dulu menjauh sampai nggak kelihatan orang, di situ mereka kemudian jongkok dan buang hajatnya. Nah, disebut itu buraz, artinya biar perutnya kosong dulu, sudah buang hajat baru beri mereka makan. Dalam keadaan ini anak khalifah, namanya khalifah orang nomor satu, segala kekayaan dan baitul mal ada di tangannya. Kalau urusannya syahwat dan kepuasan duniawi, kalau dituruti, dikasih segala sesuatu anaknya, jangan sampai nangis. Minta apa akan diberi, dituruti. Kasih makanan yang lezat-lezat. Jangan ada yang terlambat. Siap selalu sedia makanan. Tapi Abdul Malik bin Marwan enggak demikian. Akil. Orang tua yang berakal. Mendidik untuk kebaikan anak-anaknya. Karena mereka masa depan keluarganya, masa depan bangsanya. Kalau terbiasa rakus, banyak makan, dan kenikmatan selalu mulai dia kecil, terbiasa terdidik untuk manja, gak siap untuk hidup, menghadapi kehidupan yang keras, sulit. Hanya Abdul Malik bin Marwan pesan wasiat kepada mu'adibnya Ismail bin Ubaidullah. Jangan kau kasih mereka makan sampai mereka ke buros dulu. BAB artinya yang dimaukan sampai mereka lapar, perutnya kosong, baru kau kasih makan. Khalifah berakal. Wa kana yaqul, dan juga beliau pesankan kepada muadibnya Ismail, alim baniya as-sidqa kama tuallimuhumul Qur'an. Ajarkan kejujuran pada anak-anakku. Biasakan jujur pada mereka seperti engkau ajarkan Quran kepada mereka. Layaknya diajari Quran sungguh-sungguh dan serius, bagaimana supaya si anak bisa dan pandai membaca Quran atau menghafal Quran. Mulai dari awal kan, dilatih, dididik, alif, ba, ta, a, ba, ta, an, in, un, ban, bin, bun, dan seterusnya. Sampai dia meningkat-meningkat, terbiasa dan agar lancar bacaan Qur'annya. Seperti itu kau ajari Qur'an, seperti itu pula ajari kejujuran pada mereka. Didik, biasakan. Ajari mereka kejujuran. Berarti dipentingkan sangat, bahkan oleh khalifah. Karena itu modal utama kelak mereka jadi khalifah. Kalau konteksnya sebagai pemimpin, butuh kejujuran. Dengan itu kepemimpinannya akan langgeng, akan dicintai rakyatnya. Wajannibhum al-kadzib, dan jauhkan mereka dari kedustaan. Didik mereka untuk tidak dusta. Wa inna fihi kadza wa kadza, yakni al-qatl. Karena kedustaan itu begini, begini, begini, disebutkan oleh Abdul Malik bin Marwan kepada Ismail ibn Ubaidillah, yakni al-qatl, artinya pembunuhan. Dari kedustaan itu bisa sampai mengantarkan orang berbuat kriminal, kejahatan besar, sampai membunuh. Alhamdulillah. Semuanya kejahatan itu bermula dari kedustaan. Makanya dari awal tanamkan pada anak-anakku agar tidak berdusta. Rahmatullahi alaih. Begitu khulafa dulu. Abdul Malik bin Marwan ini juga diriwayatkan saat dia sudah tua dan merasa ajalnya mungkin sudah dekat, dia sempat mengucapkan, qad aflaha man hadarahul maut wa indahu dhurriyatun kibar. Bahagialah orang yang sudah dekat kematiannya, ini ajalnya sudah mau mati, dalam keadaan anak-anaknya sudah pada besar. Anak-anaknya sudah dewasa, sudah jadi orang istilahnya. Ini maksud beliau, orang akan tenang matinya. Saat dia meninggal, dia tinggalkan anak-anak dia sudah dalam keadaan besar-besar. Kenapa? Karena dia menikah dini. Dari awal sudah menikah muda. Sehingga berjalan waktu, usia dia semakin tua, anak-anak ini pun tumbuh kembang dan usianya juga semakin bertambah, dewasa, semakin tua. Sehingga si bapak ketika menginjak usia tua, enggak jauh usianya dari anak-anaknya pun sudah dewasa. Ketika mereka mati, anak-anak ini sudah pada gede, sudah jadi orang, sudah terdidik ilmu, terdidik akhlak, ibadahnya selama dari kecil sudah dipersiapkan untuk itu. Itu yang dimaksud beliau. Artinya dibanding ketika orang itu meninggal, mati, mungkin terlambat menikahnya usia 40, misalnya 30, kalau dia meninggal cepat usia 50, 55, anaknya paling masih belasan usianya. Itu pun kalau cepat punya anak. Artinya dia meninggal dalam keadaan melihat anaknya masih, ya Allah, 10 tahun, 11 tahun. Kepikiran orang tua, kaif anak-anak ini nanti aku mati, siapa yang mendidik mereka, siapa yang menasehati mereka, orang tuanya, bapaknya mau mati. Enggak tenang. Itu yang dimaksud oleh Abdul Malik bin Marwan. Bahagialah orang yang mati, yakni ajalnya datang dalam keadaan anak-anaknya sudah pada besar. Tapi omongan itu fihi ma fihi, walaupun mungkin maknanya beliau baik yang dimaukan, tapi ucapan itu perlu di tidak didukunglah oleh nas atau dalil. Dan para ulama yang dekat dengan khalifah tidak mendiamkan itu. Disebutkan di situ ada Umar bin Abdul Aziz atau yang lain mengingatkan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, karena beliau khalifah Amirul Mukminin, bal ini justru qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla, yang bahagia itu yang tazakka, mensucikan jiwanya, dirinya dengan amal soleh, banyak berzikir kepada Allah, menegakkan sholatnya. Ayat. Karena Allah sebutkan yang bahagia yang itu. Qad aflaha man tazakka. Bukan orang yang meninggal dalam keadaan anaknya yang sudah besar. Ala kulli hal, itu sekilas tentang Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan. Wa anshadani al-Abrosh, dan al-Abrosh pernah juga berkata, al-kadhibu murdika wa illam takhaf was-sidqu munjika ala kulli halin. Kata al-Abrosh, kedustaan itu akan menghinakan kamu, menjatuhkan martabatmu kalau kamu dusta. Walaupun mungkin semula kamu tidak khawatir, tidak ada yang kamu takuti, tapi pada akhirnya kedustaan itu pasti akan menjatuhkanmu, membuatmu hina di mata orang. Sementara kejujuran itu yang akan menyelamatkanmu, munjika. Ala kulli hal, dalam setiap kondisi apapun, mungkin kamu menganggap saat itu berat untuk jujur, mungkin kamu saat itu menilai kejujuran itu pahit, sulit, tapi sadari dalam kondisi apapun kejujuran itu akan menyelamatkanmu. Fantik bima syi'ta tajid ghibbahu lam tubtakhas waznuhu mithqalu. Maka berucaplah, yakni berbicaralah semaumu. Kamu mau jujur, jujurlah. Kamu mau dusta, silakan dusta. Kedua-duanya masing-masingnya kamu akan dapati dampaknya. Kejujuran punya dampak, kedustaan pun punya dampak. Tentu ini dampaknya positif. Kamu akan dipercaya orang, orang akan menyenangimu, menghormati kamu. Kedustaan pun punya ghibbah, punya dampaknya, orang akan benci kamu, orang akan menghinakan kamu, orang gak akan percaya padamu, dan sedikit pun gak akan terkurangi timbangannya. Yang jujur tidak akan terkurangi, yang dusta pun tidak akan terkurangi. Semua kamu yang tentukan dengan lisanmu ini, kamu mau jujur atau mau dusta. Kejujuran menjadi sifat, dari salah satu sifat terpenting untuk tegaknya agama dan baiknya urusan dunia. Pilar utamanya dari semua itu, agama ataupun dunia, kejujuran. Terutama agama, begitu pula urusan dunia, tidak akan bisa jadi baik jika dibangun di atas kedustaan, di atas pengkhianatan, di atas penipuan, dan penipuan dari kedustaan. Maka antara kejujuran dan membenarkan apa yang datang dari para rasul, itu penghubung kuat. Sifat ini menjadi penghubung kuat antara para rasul mursalin alaihimussalam dengan para pengikutnya di setiap zaman. Firman Allah, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang datang dengan kejujuran dan membenarkan itu, mereka lah orang yang bertakwa. Para rasul jaa'a bis-sidq, datang dengan kejujuran, membawa kebenaran. Wa saddaqa bihi, para pengikutnya, para sahabatnya dan umatnya semua, mereka yang bertakwa. Maka yang menyatukan dan menghubungkan para rasul, para nabi dan umatnya, pengikutnya, terletak pada kejujuran. Ini penghubungnya. Lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaul muhsinin. Bagi mereka segala yang mereka kehendaki di sisi Rabb-nya dari balasan kebaikan, dan itu balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Tentang kedustaan dan mendustakan kebenaran juga Allah ancam dalam ayat, faman adzlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi lam idz ja'ahu. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Maka siapa yang lebih zalim dari orang yang dusta? Siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah? Kadzaba 'ala Allah, berdusta kepada Allah. Berarti tidak ada yang lebih zalim darinya. Dia orang paling zalim. Paling zalimnya orang. Karena pertanyaan ini istifham takrir. Penetapan maknanya dari Allah. Dia orang paling zalim. Wa kadzdzaba bis-sidq, dan dia pun mendustakan kebenaran ketika datang padanya. Bukankah di jahanam tempat kembali bagi orang-orang kafir? Maka kejujuran begitu tinggi kedudukannya, besar martabatnya di dalam Islam, dalam agama yang mulia ini. Itu pula yang ma'ruf di kalangan uqala, orang-orang yang berakal dan yang masih bersih fitrahnya, sangat menjaga, sangat mencintai dan terus menganjurkan kejujuran dalam segala sesuatunya. Karena mereka tahu dampak kebaikannya yang begitu banyak dan begitu besar. Cukup menunjukkan agungnya sifat kejujuran, bahwa Allah mensifati dirinya dengan kejujuran ini, kebenaran, sebagaimana dalam firman-Nya, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan sadaqallah, maha jujur Allah, maha benar. Berarti itu sifat Allah. Tentu sifat Allah hanyalah sifat-sifat yang mulia pada puncak kesempurnaannya, pada puncak kemuliaannya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Maha sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, firman-firman dan ucapan Rabbmu, sidqan, pada puncak kebenarannya, puncak kejujurannya. Karena firman Allah imma bentuknya berita, kabar yang Allah sebutkan tentang umat terdahulu, tentang kejadian-kejadian yang lalu, atau yang akan datang, akhirat, surga, neraka, dan seterusnya. Semua pemberitaan-pemberitaan dari Allah itu maha sempurna pada puncak kejujuran dan kebenarannya. Sedikit pun tidak ada keraguan dan kedustaan padanya. Maka cukup menunjukkan bagi orang yang berakal bahwa kejujuran itu begitu agung dan mulia hingga Allah pun mensifati dirinya dengan kejujuran. Qul sadaqallah. Allah sifati perkataannya juga dengan kejujuran. Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur perkataannya dari Allah? Siapa yang lebih jujur ucapannya dari Allah? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Maknanya perkataan Allah lah yang paling jujur, paling benar pada puncak kebenarannya. Itu yang Allah sebutkan tentang dirinya, jujur dalam perkataannya, jujur benar dalam perbuatannya, jujur di dalam janji-janjinya, begitu pula dalam ancaman-ancamannya. Apa yang Allah sebutkan untuk para walinya dari para mukminin, muttaqin, jujur benar apa yang Allah sebutkan ancaman-ancamannya terhadap musuh-musuhnya, kufar, musyrikin, semuanya. Para nabi pun Allah puji dan Allah sifati mereka juga karena kejujurannya. Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, Allah katakan wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Beliau Ibrahim siddiq, sangat menjaga kejujuran. Wadhkur fil kitabi Ismail, Ismail juga alaihissalam. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Jujur janjinya. Dan benar ketika beliau janjikan kepada ayahnya, ya abati if'al ma tu'mar. Lakukan yang kau diperintahkan, karena mimpi nabi semuanya wahyu hak. Lakukan, sembelihlah aku. Satajuduni insyaallahu minas sabirin. Enggak akan dapat aku sabar. Dan betul-betul ma'ruf kisahnya bagaimana beliau pun sampai diletakkan di batu siap untuk disembelih, sampai kemudian Allah gantikan dengan seekor domba. Berarti jujur Ismail, walaupun pada dirinya sendiri sebagai taruhannya nyawanya demi kejujurannya, Allah puji itu pada nabinya Ismail. Idris alaihissalam. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Demikian disebutkan siddiq karena memang ucapan mereka, perbuatan mereka, janji mereka, amanat mereka, semuanya mereka tegakkan, mereka jaga di atas kejujuran. Para anbiya, manusia termulia, orang-orang terafdol yang Allah pilih dari Bani Adam. Itu sifatnya, Allah puji mereka di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, setiap yang mengaku nabi, kenabian pada dirinya setelah Rasulullah SAW, pasti akan terbongkar dan terhinakan, dan Allah buka kedoknya, dan kemudian dimusuhi dan dibenci oleh mukminin, karena dia tidak membawa kejujuran. Kedustaan, mengaku dirinya nabi atau turun wahyu padanya. Jangankan mengaku nabi, menisbatkan kedustaan kepada Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam akan terbongkar. Diteliti oleh para muhaddithin, oleh jahabidah, ulama, para pakar-pakarnya, Bukhari, Yahya ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal, Al-Fallas, Abdurrahman bin Mahdi, fulan, fulan, fulan, Imam Ahmad. Sehingga ketahuan, fulan kadzab, ini pendusta, wadda, pemalsu hadis, fulan dhaif, fahishul ghalat. Sehingga tidak ada satu huruf pun yang mampu mereka nisbatkan kepada Rasulullah sementara Rasulullah enggak mengucapkannya. Kedustaan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim itu sekilas tentang keutamaan kejujuran. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Nas'alullah at-taufiq wal hidayah was sadat. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين